Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari bab majaa fil istisqa bil anwa, bab apa yang telah datang tentang meminta hujan kepada bintang-bintang. Dan kita telah sampai pada dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam riwayat Ibnu Abbas, surat Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 82, dibawakan oleh Imam rahimahullah. Riwayat Ibnu Abbas maknahu, secara makna bahwasanya qala ba'duhum laqad shadaqa nau kada wa kada. Dalam riwayat Ibnu Abbas yang maknanya bahwa berkata sebagian orang laqad shadaqa nau, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan hadihil ayah, ayat surat Al-Waqi'ah 75 sampai 82. Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun lau ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim. Pada ayat ini, pertemuan kita waktu itu, barakallahu fikum, yakni sampai pada ayat wa innahu laqur'anun karim, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah karimun. Apa makna karim? Karim yutlaq ala kasiril ata. Sesungguhnya Quran itu pasti adalah karim. Apa karim? Kata Syekh Utsaimin, karim adalah mutlak maknanya ala kasiril ata, terhadap banyak pemberiannya. Karim artinya yang banyak pemberiannya. Wa hadza kamalun fil ata, mutta'iddun muta'iddun lil khair. Dan ini menunjukkan kesempurnaannya Allah di dalam Al-Quran, di dalam pemberiannya terhadap yang lain. Ini makna yang pertama. Mutlak maknanya adalah katsirul ata. Banyak pemberiannya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan dalam pemberian kepada yang lain. Itu Al-Quran. Banyak memberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa yutlaq ala syai al-bahi al-hasan. Atau makna yang kedua, karim, itu mutlak maknanya ala syai al-bahi al-hasan. Mutlak maknanya terhadap sesuatu yang bagus, bahi, yang mulia, yang bagus. Wa minhu, seperti sabda Nabi ketika beliau menasehati kepada Mu'ad ibni Jabal, innaka satati qauman min ahlil kitab, kamu akan datang ke negeri Yaman, akan menemui ahlul kitab. Maka di akhir hadis tersebut, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, dan hati-hatilah oleh kamu dari qara'ima amwalihim, harta-harta yang dimuliakan oleh mereka. Artinya harta yang dianggap mulia oleh mereka, al-bahi minha wal hasan. Ketika mengambil harta zakat, harta yang memang harus dikeluarkan zakatnya, kamu hati-hati jangan berbuat zalim. Hati-hati jangan membuat kezaliman terhadap manusia. Maka ketika mengambil harta yang dimuliakan oleh mereka, jangan berbuat zalim. Wa hadza kamalun fiz zakat. Sehingga makna karim ini menunjukkan itu kesempurnaan pada zatnya. Wa hadzal ma'nayan mawjudan fil Qur'an. Dua makna ini ada dalam Qur'an. Makna yang pertama tadi adalah yang banyak pemberiannya. Yang kedua maknanya adalah sesuatu yang mulia, yang bagus. Ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Fal Qur'an la ahsana minhu bizati. Yang namanya Quran, tidak ada lagi yang lebih bagus dari zatnya. Karena itu kalamullah. Kalamullah itu ucapan yang sangat indah. Tidak ada yang bisa menandingi para syair-syair manapun, yang membuat syair seindah apapun. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan, kemuliaan Al-Quran tersebut. Seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am 115. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Wa tammat, dan telah sempurna kalimatu rabbik, kalimat-kalimat Rabbmu Al-Quran. Dan telah sempurna yang namanya Al-Quran sebagai kalam Rabbmu. Sidqan wa adla, kalimat yang benar dan adil. Benar beritanya, adil hukumnya. Kata Ibnu Katsir, sidqan fil hukmi, sidqan fil khabari, wa adlan fil hukmi. Al-Quran itu sempurna. Kalimat-kalimat Rabbmu itu sempurna dari sisi benar beritanya. Tidak ada berita dalam Quran itu berita yang dusta, tidak ada. Wa'adla, Quran juga adil, segala keputusan hukum yang ada di dalamnya. Itulah Al-Quran, kalimat yang sempurna, yang indah dan bagus dari sisi zatnya. Wal-Quran juga dari sisi yang lain, yu'ti ahlah minal khairat diniyati wal dunyawiyah wal jismiyati wal qalbiyah. Juga sisi yang lain, yang namanya Al-Quran di samping indah, benar isinya, beritanya, adil hukumnya, itu menunjukkan keindahan dan kebagusan isi Al-Quran, juga memberikan ahlahu kepada orang yang memiliki Al-Quran minal khairat, kebaikan-kebaikan, kebaikan dari sisi diniyah, agama. Kalau Anda menjadi seorang muslim dan agamanya lurus, maka jadilah orang yang memiliki Al-Quran, jadilah orang yang mengikuti Al-Quran, itu tidak akan tersesat dan tidak akan disesatkan orang. Allah katakan dan dijamin oleh Allah. Naam wakul nahbitu. Allah katakan di dalam Al-Quran, bagaimana ketika Adam, faman tabi'a hudaya, diingatkan oleh Allah, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, dalam surat Thoha, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Jadi yang mau mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat di dalam beragama dan tidak akan sengsara, kalau Quran yang dia ikuti sesuai dengan pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari sisi dunyawiyah. Dari sisi dunyawiyah, Al-Quran memiliki kebaikan yang besar bagi orang yang memilikinya. Sebagaimana hadis Muslim, ketika Umar bin Khattab menanyakan kepada Nafi', gubernur Mekah, dia menanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan kota Mekah, maka dia mengatakan Ibnu Abza. Man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza? Maula min maulana, bekas budak di antara budak-budak di antara kami. Walakin alimun bil Quran, alimun bil faraid. Lalu kenapa engkau angkat jadi pengurus penanggung jawab kota Mekah ini? Kata Nafi', karena yang pertama alimun bil Quran, dia mengilmui Al-Quran. Yang kedua, alimun bil faraid, ngerti ilmu waris. Hadis Muslim. Sehingga orang yang berilmu terhadap Al-Quran didudukkan pada tempat yang tinggi di dunia, memegang urusan yang besar. Demikianlah seharusnya. Makanya Umar bin Khattab menyatakan hadis, innallaha yarfau aqwaman bihadal kitab wa yadau bihil akhari. Allah mengangkat sekelompok kaum dengan sebab Al-Quran, karena mereka mengangkat, mengamalkan dan memahami Al-Quran, diangkat kedudukannya di dunia. Barakallahu fik. Dan juga dari sisi diniyah wal jismiyah, jisim wal qalbiyah, dari sisi fisik, orang mukmin yang dia selalu membaca Al-Quran akan dijaga oleh Allah dari berbagai madarat yang akan menimpanya, dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Oleh karena itu, siapa yang membaca mu'awwidatain, falak, annas, al-ikhlas, dijaga oleh Allah dari kejahatan-kejahatan, naam, makhluknya. Dan ini merupakan salah satu bagian kebaikan bagi jasad manusia. Sehingga Nabi ketika mau sholat, ketika mau tidur, membaca falak, annas, ikhlas tiga kali. Ditiup ke telapak tangannya, lalu diusapkan ke seluruh atau ke tubuhnya, ke wajahnya, dan di bagian yang dia mampu, sebagai upaya membentengi jasad dari kejahatan. Al-Quran ya ibadallah, Demikian pula bagi hati manusia merupakan obat. Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat. Hati semakin tenang ketika membaca Al-Qur'an. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah mengingat Allah itu menenangkan hati. Berapa banyak kebaikan Al-Qur'an kalau begitu? Itulah karim. Itulah yang namanya karim. Oleh karena itu Allah katakan di dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu Muhammad mentaati orang-orang kafir. Ayat ini ditujukan kepada Nabi. Janganlah engkau Muhammad mentaati orang kafir. Bukan berarti maknanya hanya khusus untuk beliau. Bagi umat Islam, untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Jangan peduli dengan ucapan-ucapan orang kafir. Wajahidhum. Berjuanglah engkau menghadapi mereka jihad dan kabira. Jihad yang besar. Membutuhkan kesungguhan dalam menghadapi segala upaya kejelekan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Kalau begitu, fahuwa silahun. Kalau begitu, Quran merupakan senjata. Senjata liman tamassaka bihi. Bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Walakin yahtaju ila an natamassaka bihi bil qaul wal amal wal aqidah. Namun dibutuhkan oleh kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Bagaimana bentuk berpegang teguhnya? Bil qaul, dengan ucapan. Dengan ucapan yang pertama, wal amali, dengan amalan yang kedua, wal aqidati, dan dengan aqidah yang ketiga. Fala budda ayusaddiqal aqidah al amal. Mesti harus dibuktikan kebenaran akidah itu dengan amalan. Tidak cukup cuman yakin. Memang Quran itu adalah kalamullah yang bagus isinya. Benar datang dari sisi Allah. Saya yakin. Belum cukup. Sebagai bukti membenarkannya ialah berusaha seorang mengamalkannya. Seperti dalam hadis ala. Dari hadis Nu'man ibn Bashir. Ala. Inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia itu bagus, bagus semuanya. Wa idza fasadat, namun kalau itu rusak, rusak seluruhnya. Ala wahyal qalbu, itulah yang namanya qalb. Al-qalbu, hati, kalau kita terjemah dalam bahasa kita, hadis Bukhari dan Muslim. Kalau hatinya baik, jasadnya, perilakunya akan baik. Kalau hati orang itu rusak, maka kelakuannya, perilakunya juga akan rusak. Maka akidah, itu yang pertama harus dibenahi. Manhaj di dalam beragama ini yang harus diperbaiki. Kalau tidak, akan rusak perilakunya. Khawarij, para teroris itu, kenapa mereka berbuat kerusakan? Karena pemahamannya bukan pemahaman yang benar. Akidah yang diyakini tidak sesuai akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah, kenapa mereka membuat kerusakan di sana dan di sini? Karena akidahnya tidak sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlus sunnah mereka berusaha memperbaiki yang pertama akidah, prinsip beragama yang benar. Barakallahu fikum. Dan ini yang akan memperbaiki kondisi jasad manusia, kelakuan manusia, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun membenahi akidah kaum musyrikin untuk bertauhid, meninggalkan segala prinsip-prinsip jahiliyah supaya akidahnya benar dan amalannya lurus. Demikianlah seharusnya di masa-masa fitnah seperti ini dikedepankan dakwatu tauhid, perbaikan akidah kaum muslimin. Oleh karena itu wasafallahu al-Qur'ana. Oleh karena itulah Allah sifati Al-Qur'an fi ayatin ukhra, pada ayat yang lain, bi annahu majid. Qur'an itu adalah majid, luhur, mulia. Wal majdu sifatun, sifatul azamah wal izzah wal quwwah. Al-Majdu adalah sifat yang terkumpul yang pertama, Al-Azamah, keagungan. Yang kedua, Al-Izzah, keluhuran. Wal-Quwwah, dan kekuatan. Wal-Quran, jami'un bainal amrain. Quran yang antum miliki itu mengumpulkan dua sisi. Yang pertama, fihi kuwatun wa'abwamah, adanya kekuatan dan adanya keagungan. Dan inilah Al-Quran, menjadikan para sahabat-sahabat yang mulia, mereka diberi kekuatan oleh Allah menaklukkan sekian banyak belahan dunia. Orang-orang kafir yang punya kekuatan fisik kalah. Kenapa kalau ibadallah? Mereka mengangkat tinggi kemuliaan Al-Quran. Mereka diberi kewibawaan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun manakala umat Islam melupakan Al-Quran, melalaikan Al-Quran, maka lihatlah apa yang akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, perbaikilah hubungan kita dengan Al-Quran, untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Kalau kita tiap hari di saku kita ada HP, rasanya kehilangan. Kalau di saku kita tidak ada HP-nya, kehilangan betul, kemana HP saya? Tapi seringkali kita dalam satu hari, bahkan kadang satu bulan, tidak baca Al-Quran. Bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena demikianlah dunia. Melupakan seorang mukmin kadang mengingat sesuatu yang lebih penting. Sibuk dengan urusan sesuatu yang tidak bermanfaat kadang. Bahkan sesuatu yang memadorotkan agamanya. Ini seharusnya kita mengerti bahwa Al-Quran itu adalah Allah katakan innahu laqur'anun karim. Wa kadza khairat katsirah wa ihsanun liman tamassaka bihi. Demikianlah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan kebagusan yang Allah berikan bagi yang mau berpegang teguh dengannya, yang mau berpegang dengan prinsip bimbingan Quran, bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan diberi kebaikan. Itulah Quranul Karim. Ayat berikutnya, fi kitabin maknun. Quran itu fi kitab. Kitab mengikuti wazan fi'al, tapi maknanya maf'ul. Kitab itu maknanya adalah maktub. Apa itu maktub? Di dalam catatan. Kitab tapi maknanya maktub, yang tertulis. Mislu firas bimakna mafrush. Seperti makna gharas bimakna maghrus. Kitab bimakna maktub. Al-maknun kitabun fi kitabin maknun. Apa itu maknun? Kitab Quran yang di dalamnya ada tulisan itu, kalamullah itu maknun. Apa itu maknun? Ay mahfud, terjaga. Kitab yang terjaga. Kalamullah, kitabullah yang terjaga. Seperti dalam surat Shafat, Allah katakan ka'annahunna baydum maknun. Allah ceritakan di dalam surat Shafat, ka'annahunna baydun maknun. Apa artinya? Seolah mereka itu, seolah-olah mereka itu, para bidadari itu, ka'annahunna, wanita-wanita yang di dalam sorga itu, baydun maknun. Seperti bait telur burung unta, maknun yang tersimpan. Bait di situ adalah telur burung unta, maknun yang tersimpan, terjaga. Demikianlah sifati tentang mereka, para wanita-wanita jannah yang Allah jaga kesuciannya. Mereka adalah wanita-wanita yang disucikan oleh Allah. Barakallahu fikum. Di situ ada kalimat maknun. Apa maknun? Tersimpan. Waqtalafal mufassirun. Namun di sini para ahli tafsir berbeda pendapat fi hadzal kitab. Ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang kalimat fi kitabin. Apa maknanya? Ay al-awwal annahu al-lawh mahfud. Yang dimaksud kitab di sini ialah kitab yang ada di lauh mahfud. Alladhi kataballahu fihi kulla syai. Lauh mahfud yang Allah mencatat segala sesuatu padanya. Nah, ini makna yang pertama. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Qayyim. Dan pendapat ini dipegang oleh Ibnu Qayyim. Annahu as-suhuf alladhi fi aidi. Yang kedua. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Qayyim. Yang kedua berpendapat Ibnu Qayyim, as-suhuful lati fi aidil malaikah. Kitab yang ada di tangan para malaikat. Yang pertama tadi kitab yang ada di Lauhul Mahfud. Yang kedua kitab yang ada di tangan para malaikat. Seperti pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala ta'ala kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Jangan demikian. Sesungguhnya itu adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah, yang ingin untuk sadar ingat, dia akan ingat dengannya. Fi suhufin mukarramah, pada lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'ati mutahharah, yang disucikan, yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah, yang ada di tangan-tangannya siapa? Safarah, para malaikat. Sebagian menafsirkan kitab yang dimaksud yang ada di safarah, para malaikat. Sehingga bi aidi safarah yaji ila annal murad al-kutub allati fi aidil malaikah. Sehingga seperti dalam ayat la yamassuhu illal mutahharu, tidak akan menyentuh kitab tersebut kecuali mutahharun, yang disucikan. Siapa makhluk yang disucikan? Al malaikah. Yuwazin sesuai dengan biaidi safara. Biaidi safara itu ada surat surat Abasa ayat ke-15 sesuai dengan surat Abasa ayat ke-11 biaidi safara. Itulah kitab yang ada di para malaikat yang disucikan oleh Allah. Sehingga la yamassuhu tidaklah akan menyentuhnya illal mutahharun. Haknya di fathah mutahharun. Apa maknanya? Yang disucikan. Siapa yang disucikan? Malaikat. Sehingga dhamir ya'udu ilal kitabil maknun. Sehingga dhamir la yamassuhu tidak akan menyentuhnya. Maksudnya kitab yang dijaga oleh Allah itu. Itu kecuali malaikat yang disucikan. Li'anahu aqrabu syai'. Karena dhamir di situ yang paling dekat. Wa huwa birraf'i la yamas suhu. Di dhammah. Bittifaqil qurra. Dan ini kesepakatan para ahli qurra. Wa inama nabahna ala dhalik. Maka di sini kami ingatkan. Hal ini kami ingatkan. Lidaf'i qawli man yaqul innahu khabar. Bimakna nahi. Di sini saya sebutkan sebagai peringatan, bantahan bagi orang yang mengatakan innahu khabar itu cuma berita. La yamassahu, janganlah menyentuhnya. Begitu, bermakna larangan. Jangan menyentuhnya. Bukan seperti itu maknanya. Jangan menyentuhnya, bukan seperti itu maknanya. Wa dhamir ya'udu 'alal Qur'an. La yamassuhu tidak akan menyentuhnya di situ terhadap Quran. Ainaha ayyamusal Quran ila dhahir wal ayah laisa kadzalik. Sehingga sebagian mengartikan jangan menyentuhnya larangan karena Quran tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Wal ayah laisa fiha ma yadullu ala dhalik. Ayat bukan seperti itu maknanya. Bal huwa hiya dhahir. Bal hiya dhahirah bi annal murad bihi allahul mahfud. Tapi yang dimaksud adalah yang ada di lauhul mahfud. Li'anu aqrab madkur. Karena itu yang paling dekat ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun hadis. La yamussuhu illa tahir. Tidaklah menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Itu hadis atau riwayat. Tapi bukan maknanya Quran. Yang dimaksud di situ adalah seperti yang mereka pahami. Tapi yang dimaksud di sini yang ada di tangan para malaikat. Barakallahu fik. Wa li'annahu khabar wal aslu fil khabar yabqa 'ala dhahirihi. Kalau itu berita, kita biarkan seperti itu. Khabaron la amron wala nahya. Bukan bentuknya larangan, bukan bentuknya perintah. Hatta yakumad dalil. Sehingga ada dalil yang menunjukkan ala khilafi dalik. Melisihi hal itu. Demikian Syekh ingin mendudukkan makna. La yamassuhu, tidaklah menyentuh Quran kecuali yang disucikan. Ini malaikat. Balid dalil. Bahkan dalil yang menunjukkan annahu la yaridu bihi illa dhalik annahu ya'udu ilal kitabil maknun. Walihada qala Allah al-mutahharun. Tidaklah menyentuhnya, Allah katakan, kecuali al-mutahharun. Mutahharun, isim maf'ul. Berarti apa? Yang disucikan. Walam yakul, Allah tidak mengatakan illal mutahhirin. Tidak kan maknanya? Kalau mutahharun isim maf'ul. Al mutahhirin artinya orang yang bersuci. Sehingga walau kana al murad al mutahhirin, kalau yang dimaksud orang-orang yang suci, pasti akan dikatakan la yamassuhu illal mutahhirin. Tapi ayatnya illal mutahharun. Berarti maknanya apa? Tidak akan menyentuh kecuali para malaikat. au qawla illal mutatahharun, illal mutatahharun, mutatahharun. Kama qala ta'ala dalam ayat innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dari dosa dan Allah mencintai orang yang bersuci. Karena di situ mutatahhirin ada taknya, mutatahhirin. Kalau ayat ini berbunyi mutahharun, apa bedanya? Kalau mutatahhirin orang yang suci dari hadas, ya. Karena ayat ini berkisah tentang orang-orang Ansor yang mereka bertobat kepada Allah dan mereka suka bersuci dari najis. Adapun mutahharun dalam ayat, apa maknanya? Humul ladzina taharallah. Yang dimaksud orang atau makhluk yang disucikan. Kalau mutatahhirin, orang yang bersuci. Kalau mutatahharun, mutahharun yang disucikan oleh Allah. Berarti apa bedanya? Apa maknanya? Kalau yang disucikan oleh Allah, berarti malaikat. Malaikat makhluk yang suci. Bersih dari dosa. Taharu minazunub wadnasaha. Malaikat itu Allah bersihkan dari dosa dan kotoran-kotoran dosa itu. Mereka tidak pernah berbuat dosa malaikat. Disucikan oleh Allah dari dosa. Itu makanya mutahharun. Kalau seandainya maknanya tidaklah menyentuh Quran ini, Quran ini kecuali orang yang suci, ayatnya tidak bunyi mutahharun. Ayatnya akan berbunyi mutatahhirun. Hakadha. Sehingga dihimbau, dicintai saja. Orang yang menyentuh Al-Quran itu berwudu. Itu berwudu. Sebagaimana riwayat la yamusuhu illa tahir. Tidaklah menyentuh Quran kecuali orang yang bersih. Dari hadas, wudu. Adapun dalam ayat ini mutahharun berarti apa? Malaikat yang disucikan. Dalil kalau malaikat itu makhluk yang disucikan dari dosa seperti dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah katakan 'alaiha malaikatun hilalun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum'. Penjaga neraka malaikat yang bengis, kasar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah, tidak pernah apa? Bermaksiat kepada Allah. Ma amarahum, apapun yang diperintahkan. Kalau disuruh narik orang masuk neraka, ubun-ubunnya ditarik. Kalau yang disuruh ditarik pakai kakinya, yang ditarik tarik kakinya. Tidak ada peduli lagi. Harus disiksa oleh mereka. Itulah malaikat tidak pernah membantah perintahnya Allah. Dalil yang lain. Malaikat itu makhluk yang disucikan. Yusabbihuna al-lail wan-nahar. La yafturun. Surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihun al-lail. Mereka para malaikat, barakallahu fiik, bertasbih. Mereka selalu bertasbih. Al-lail wan-nahar. Di waktu malam dan di waktu siang. La yafturun. Mereka tidak pernah futur. Apa itu futur? Turun semangatnya. Selalu bertasbih. Mensucikan Allah. Azza wa Jalla. Makhluk yang suci. Tidak pernah berbuat dosa. Hidupnya adalah untuk bertasbih. Mensucikan Allah. Dalil yang lain dalam surat Al-Anbiya juga ayat 26-27. Bal ibadum mukramun. Bahkan malaikat adalah ibad. Apa ibad? Hamba. Yang namanya hamba berarti bukan yang disembah. Tapi ada orang menyembah malaikat dengan alasan makhluk yang suci. Barakallahu fiik. Sehingga dengan alasan karena malaikat makhluk yang suci, mereka menyembah malaikat. Minta tolong kepada malaikat. Pinjam cemetinya malaikat, kata mereka. Minta kepada malaikat. Naudzubillah. Tidak sepantasnya. Kalau malaikat yang suci saja tidak boleh seorang beristighosah, berdoa kepadanya, lalu bagaimana dengan manusia? Orang yang katanya wali sekalipun. Atau orang yang setengah wali sekalipun. Tetap dia itu adalah manusia. Tidak boleh seorang berdoa dan meminta kepadanya. Wong malaikat saja tidak boleh berdoa kepadanya. Bagaimana dengan manusia? Yusab bal ibadun mukramun la yasbiquna bil qawul wa hum bi amrihi ya'malun. La yasbiqunahu. Malaikat tidak pernah mendahului terhadap ucapan Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan para malaikat, mereka dengan perintah Allah menjalankan. Surat Al-Anbiya 26-27. Sehingga demikianlah, malaikat yang disucikan oleh Allah bertasbih, tidak pernah bermaksiat, dan mereka makhluk yang selalu taat dan tunduk, tidak pernah mendahului ucapan Allah. Sehingga dalam ayat ini, illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan. Siapa maksudnya? Para malaikat yang disucikan tadi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga farriq bainal mutahhir, bedakan di sini, kata Syekh, farriq antara mutahhir alladhi yuridu ayyaf alal kamal binafsih, mutahhir orang yang ingin bersuci, yang ingin dia melakukan kesempurnaan pada dirinya bersuci, wa baina mutahhar. Kalau mutahhar apa artinya? Alladhi kamalahu ghairuhu, yang disempurnakan oleh yang lain. Dia disempurnakan oleh yang lain, oleh Allah. Dia memang disucikan oleh Allah. Sehingga wahum malaika, yang disucikan oleh Allah adalah malaikat. Adapun kita, makhluk yang tidak disucikan oleh Allah, kita memiliki kesempatan untuk terjatuh kepada kesalahan, dosa, maksiat. Itulah manusia, kullu bani adam khata'un wa qarul khata'in tawabun. Ada setelah untuk kita berbuat kesalahan. Itulah manusia. Sehingga kita berusaha untuk menjaga diri dari dosa tersebut. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mampu meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat. Oleh karena itulah Allah katakan dalam ayat, falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena sebab keutamaan, kalau bukan karena sebab rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin, dada yang bisa bersih seorang pun dari dosa. Sehingga seorang bisa melakukan suatu perkara ketaatan dengan sebab pertolongan Allah. Seorang bisa meninggalkan dosa sebesar apapun dengan sebab pertolongan Allah. Sehingga pujilah Allah dan agungkanlah Allah, dan banyak memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih di zaman sekarang, barakallahu fiik, berbagai macam bentuk maksiat-maksiat di depan mata kita. Sehingga dibutuhkan ketakwaan, dibutuhkan doa yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, memohon sebab-sebab seorang bisa melakukan kebaikan dan ketaatan dan meninggalkan segala bentuk maksiat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.